الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita lanjutkan membaca syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala, dengan tambahan keterangan dari Abdul Abbas Al-Adni Yasin bin Ali bin Salim Al-Huthabi rahimallahu ta'ala. مثل هذا ما ثبت في الجنة من المآكل والملابس والمناكه والمشارب والمساكن، فإنها تتفق مع أمور الدنيا، لكن ليس هذا الاتفاق من كل وجه. فلما كان الأمر كذلك فلابد من ذكر النصوص الدالة على عدم المماثلة، وهذا فعلا هو الحاصل. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الآية في الصحيحين وغيرهما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وهذا ثابت عنه رضي الله عنهما بالإسناد الصحيح. فإذا علم هذا فإننا نعلم بأن الله وصف نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وصف ربه. ولما كانت صفاته سبحانه ليست مماثلة لصفات خلقه ذكرت تلك النصوص الدالة على التفريق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. وقال: وله المثل الأعلى. وقال: ولم يكن له كفوا أحد. والأدلة في هذا كثيرة. Nah, مثل هذا semisal hal ini, مثبت apa yang terdapat di surga berupa makanan, pakaian, kemudian hubungan biologis, minuman dan tempat tinggal. Fa'inna tatabik, maka itu selaras dengan atau mencocoki dengan perkara-perkara dunia. Lakin laisa hadzal ittifaq, akan tapi kesamaan ini tidak dalam semua sisi. Falam makanal amru kadzalik, maka karena realitanya demikian. Falabuta, maka tidak boleh tidak. Indikir nusus, harus adanya nas, adanya teks yang menunjukkan kalau memang tidak ada kesamaan. Wa hadza fi'lan, dan ini fi'lan secara realita, wal hasil, itulah yang terjadi. Maka Allah tegaskan, kalau tidak ada kesamaan dari semua sisi antara apa yang di surga dengan apa yang di dunia, dengan Allah katakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati ayun, berupa kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan hati. Demikian juga dalam sahihain, dan selain keduanya dalam hadis qudsi, Allah katakan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Tambah penegasan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada di dunia syai'un, satupun yang itu nanti ada di jannah, di surga, kecuali sekedar sama nama. Dan asar ini sabitun valid dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. Maka jika ini telah diketahui, maka kita mengetahui bahasanya Allah menetapkan sifat untuk dirinya. Demikian juga sang Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat untuk Rabb-nya. Dan dikarenakan sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk, maka disebutkanlah sejumlah teks yang menunjukkan adanya perbedaan. Allah Ta'ala mengatakan, laisa kamitsli syai, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui adanya yang semisal bagi Allah? Jawabnya tidak. Demikian juga Allah katakan, walal matalul a'la, matal maknanya sifat, dan milik Allah sifat-sifat yang paling luhur. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangatlah banyak. Nah. Ya'ni law adafna masalan labana faqulna labanul jannati kanat hadhihi al-idafatu wahdaha kafiyatan fi tafriqi baina labanil jannati wa labanil dunya fa kayfa ma tawaruddi adillati tafriqi as-sabiqati wa kadhalika bi nisbati li asma'illahi wa afalihi wa sifatihi fa idafatuha ilahi ta'ala kafin fi tafriqi waqad kullu istiraqi aw awil mumasilati mumasalati waqad kullu istiraqi aw mumasalati wallahu a'lam. Nah, ya, maka ada kalimat wa idza taqarra intifa'ul mumasalah kana idafatu wahda kafiyatun fi bayanil fariq, maka semata-mata penisbatan sudah cukup untuk menjelaskan adanya perbedaan. Contohnya yakni law adafna, seandainya kita sandarkan kata-kata susu, misalnya kita sandarkan pada surga sehingga kita katakan susu surga, maka idhofah ini, semata-mata idhofah ini sudah cukup fitafriq untuk menunjukkan adanya perbedaan yang luar biasa antara susu surga dan susu dunia. Ya, maka ini contoh bahasanya Al-idhofatu wahda takafiyatun fi bayanil fariq. Fakaifa, maka bagaimanakah lagi ma'a jika ditambah tawarud adanya adillati tafriq, dalil-dalil yang membedakan as-sabiqah yang telah lewat tadi. Laisa kamitsli syai', hal ta'lamu lahu samia, dan seterusnya. Wakadzalika binisbah, demikian juga kaitannya dengan nama Allah, sifat dan perbuatan dan sifatnya. Ketika itu disandarkan kepada Allah, itu sudah cukup fitafriq untuk menunjukkan adanya perbedaan dan menghilangkan adanya kesamaan dan kesamaan. Wallahu a'lam. Nah, yani ittifa' at-tasawi min kulli wajhin la yamna'u wujud at-tashabuhi min ba'd al-awjuh alladhi huwa al-qadr al-mushtarak وهو المعنى العام الذي تشترك فيه الأشياء، وهذا المعنى الكلي إنما هو في الذهن. قال شيخ الإسلام: وكل ما نثبته وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور بالخيال. انتهى. انظر الرسالة التدمرية. نعم. Dan poin yang ketiga, وانتفاع التساوي لا يمنع منه وجود قدر المستحق. Dan tidak adanya kesamaan itu tidak menghalangi adanya titik kesamaan. Yakni artinya intifa'u tasawi min kulli wajhin, tidak ada kesamaan dari semua sisi, itu tidak menghalangi adanya wujud tasabuh, kesupaan dari sebagian sisi. Yang kesupan inilah yang disebut dengan al-qadr al-mustaraq, ya, titik-titik kesamaan. Dan qadr mustaraq itu adalah makna al-am, adalah sebuah makna general atau makna universal. Allati tastariku fil al-asya, yang dimiliki oleh semua benda. Bahkan makna kuli dan makna am ini atau makna universal ini itu hanya ada di alam pikiran. Yang ada di alam kenyataan itu semuanya sudah idhofah. Semuanya sudah idhofah. Yang ada pun titik kesamaan itu cuma ada di alam pikiran. Kalau Syekhul Islam, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Wa kullu ma nutfitu minal asma'i wa sifat, semua nama dan sifat Allah yang kami tetapkan tidak boleh tidak pasti ayatullah ala qadil mustarab, ada titik kesamaan yang tatawatu fihi, yang sama badannya al musammayat, sejumlah pemilik nama. Walau la dhalika, seandainya bukan karena adanya titik kesamaan, la mafuhimal khitabu, niscaya perkataan itu tidak bisa dipahami. Akan tetapi na'lamu, kita mengetahui bahasanya kekhususan Allah, wamtaza, dan kekhususan Allah dari makhluknya jauh lebih besar daripada apa yang terlintas dalam benak atau pikiran dan yang berputar-putar dalam imajinasi manusia. Kemudian maka tadi tidak sama itu bukan berarti menghalangi adanya titik kesamaan. Alladhi huwa madlul lafdil mushtarak, yang dia adalah kandungan dari kata yang mustarak. Selanjutnya ai anna lafdhul ai an anna lafdhul al mustaraka istirakul khaliqi wal makhluqi bisami yadullu ala wujudil qadri al mustariki mustaraki alladhi huwa makna al-amu al-kuli. Nah, maka catatan penting untuk lafaz mustawaf di sini, ini bukan berarti jadi apa mustawaf di sini berarti bukan mutawatir. Kemarin telah kita tegaskan bahasanya hubungan antara sifat Allah, nama untuk sifat Allah dan sifat makhluk itu adalah tawatuk, bukan istirak, namun tawatuk. Nah, mustawaf di sini maksudnya adalah berkenaan dengan kadar mustarab, al-qadr al-mustarab. Ai anna lafdh al-mustarab, yang dimaksud dengan lafadz mustarab di sini, contohnya kesamaan Allah dengan makhluk dalam masalah mendengar, yaitu lu, maka ini menunjukkan adanya titik kesamaan antara Allah dengan makhluk dalam masalah mendengarnya, yaitu mendengar itu apa? Menangkap sesuatu yang bisa didengar. Dan itu mendengar yang menjadi sifat makhluk, dan itu juga mendengar yang merupakan sifat Allah, itu titik kesamaannya. Adapun detail dan kaifiyah mendengarnya, kalau makhluk itu butuh telinga, butuh gendang dan seterusnya, kalau Allah Subhanahu wa taala kita katakan sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Maka qadar mustaraf itu, ya, kata mustaraf dalam as-sam'u yaitu idrakul masmu'an, menangkap sesuatu yang bisa didengar. Nah, itu adalah makna al-'am al-kulli, itu adalah makna yang bersifat universal, makna yang bersifat umum, dan dia adalah satu hal yang hanya ada dalam benak dan pikiran. Mendengar dalam pengertian idrakul masmu'an, ya, itu hanya ada dalam benak dan pikiran. Adapun yang ada di dunia nyata, semuanya sudah idhofah. Ya, semuanya sudah idhofah. Ya, mendengarnya manusia, maka nanti ada gambarannya, ada telinga, ada kemudian gendang telinga, ada ya, dan seterusnya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke poin selanjutnya dari matan Tahawiyah. At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan wala syai'un yujizuhu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Penjelasannya hanya dikarenakan sempurnanya kekuasaan Allah. Allah ta'ala berfirman inna Allah ala kulli syai'in qadir, sehingga Allah mengkuasa atas segala sesuatu. Wakan Allah ala kulli syai'in muqtadira, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wamakan Allah liyujizahu min syai'in, tidak ada satupun di langit tidak pula di bumi liyujizahu yang bisa mengalahkan Allah. Innahu kana 'aliman qadira, Sehingga Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui, Zat yang Maha Kuasa. Wasi'a kursi samawati wal ardh, kursi Allah meliputi langit dan bumi. La ya'uduhu hifdhuhuma, menjaga langit dan bumi bukanlah satu hal yang menyusahkan Allah. Wa huwal aliyyul azim, Dia Maha Tinggi lagi Zat yang Maha Agung. La ya'uduhu artinya la yughrithuhu, tidaklah menjadi karisah, menjadi bencana atau kesusahan bagi Allah, tidak memberatkan dan tidak yujizuhu, membuat Allah tidak mampu. Fahadhan nafyu disebuti kamali dittihi, maka negasi di sini untuk menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikannya. Wakadzalika kullu nafyin yati fi sifatillahi ta'ala, dan demikian juga semua negasi yang ada berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala yang ada dalam Quran dan Sunnah, innama huwa disebuti kamali didihi, maka itu untuk menetapkan adanya sifat sempurna, kebalikan dari sifat jelek yang ditiadakan. Semisal firman Allah Ta'ala, walayatumu wa buka ahada, rohmu tidaklah mendolimi siapapun, maknanya karena Dia adalah Zat yang Maha sempurna adilnya. Tidaklah ya'zubu anhu, tidaklah ya'zubu anhu, hilang dari Allah, tidaklah tidak Allah ketahui mithqalu dzarratin, sebesar dzarrah, itu semut kecil di langit, tidak pula di bumi, tidak ada yang tidak Allah ketahui. Maksudnya likamali ilmihi, karena Allah Maha tahu dan tahunya Allah itu sempurna. Pemamasana miluhub, tidaklah kami tertimpa capek. Kenapa? Apa maksudnya? Likamali kudrati, karena Dia adalah betul-betul Zat yang Maha Kuasa. Tata khudusinatu wala naum, Dia tidaklah bisa dipaksa oleh oleh kantor, tidak pula oleh tidur. Likamali hayatihi, karena Dia adalah Zat yang sempurna hidupnya. Wa qayyumiyatihi, dan statusnya qayyum, mengurusi dirinya dan makhluknya. La tudkhul absar, tidak ada satupun mata yang bisa meliputi Zat Allah. Kenapa? Di kamali jalalihi wa azamatihi wa kibriyaihi, karena di kamali jalalihi, karena demikian sempurna keagungan Allah dan kemuliaan dan kebesaran Allah. Wa ila, kenapa negasi di situ maknanya adalah menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikan dari sifat jelek yang ditiadakan. Jawabannya karena an-nafsu as-sirfu, karena negasi yang murni negasi, la madha fihi, tidak mengandung pujian. Padahal maksud negasi sifat-sifat jelek yang ada dalam Al-Qur'an, maksudnya adalah untuk memuji Allah. Dan negasi itu adalah pujian, manakala yang diinginkan dari negasi, yang diinginkan dari peniadaan, yang diinginkan dari peniadaan adalah menetapkan adanya sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat jelek yang ditiadakan. Jika cuma semata-mata negasi, maka itu tidak mengandung pujian. Tidak mengandung pujian, ini kaidah. Jadi semata-mata negasi tidak mengandung pujian. Kalau kita katakan dia tidak bodoh. Dia tidak bodoh. Kalau maksud dan konteks kalimat dia tidak bodoh itu untuk semata-mata negasi, maka tidak ada pujian. Itu cuma menghilangkan celaan, namun tidak memberikan pujian. Ini makanan ini tidak basi, makan ini tidak basi, itu tidak. Kalau ini konteksnya dan maunya adalah murni negasi, murni peniadaan, maka dia tidak mengandung pujian, cuma menghilangkan celaan, itu basi, sifat basi pada makanan. Namun apakah itu memuji, apakah ini bentuk memuji makanan tersebut? Jawabannya tidak. Dan satu hal yang wajib kita pahami, bahasanya negasi sifat-sifat jelek untuk Allah dalam Al-Quran maksudnya adalah pujian. Maksudnya adalah pujian, bukan semata-mata negasi. Nah, kapan negasi itu adalah maknanya pujian? Manakala ada maunya. Manakala negasi tersebut ada maunya, tidak murni negasi. Apa itu maunya? Menetapkan sifat sifat sempurna yang menjadi kebalikan dari sifat jelek yang ditiadakan. Maka kalau kita mau mengatakan dia tidak bodoh, itu maunya memuji, harusnya ada maunya. Harusnya ada maunya, tidak murni cuma mengatakan dia tidak bodoh. Namun ada maunya, maunya mau menetapkan bahwasanya dia orang yang pintar. Pintar itu apa? Kebalikan dari bodoh. Maka ada maunya menetapkan sifat sempurna yang jadi kebalikan dari sifat jelek yang tadi ditiadakan. Nah itu baru baru dia tidak bodoh, itu kalimat pujian. Ketika ada maunya. Ketika kita katakan makanannya tidak basi, itu adalah pujian. Manakala ini ada maunya, mau mengatakan bahasanya ini makanannya adalah fresh, baru saja selesai dimasak. Maka itu pujian. Itu ketika ada maunya. Dan negasi, negatif sifat-sifat jelek yang ada dalam Al-Quran berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuannya adalah pujian. Kalau tujuannya pujian, maka wajib kita tetapkan, wajib kita fahami bahasanya peniadaan tersebut bukanlah semata-mata peniadaan, namun maksudnya adalah menetapkan kalau ada sifat sempurna, sifat bagus yang merupakan kebalikan dari sifat jelek yang ditiadakan. Contohnya tadi, masalah miluhu, kami tidak capek. Nah, ini bukan kalimat pujian. Kalau semata-mata negasi, namun jadi pujian, kenapa? Karena yang dimaksud dengan kami tidak capek adalah mau mengatakan dia adalah Zat yang Maha Kuasa. Oke, selanjutnya catatan kaki. An-nahyu yati ala tismaini nafyu sirfin khalisin wa huwa ma la yatadammanu thubutan bi an khallasa fi dalalatihi ala al-adami mithaluhu qawluka li syakhsin anta lasta bihajjamin fa innahu laysa min waraihi ithbatun wa hadha an-na'u laysa biwaridin fi sifatil manfiyati anillahi zani nafyun ghayru sirfin wa huwa ma matadum mana subutan bi andalla bi maknahu ala subuti addadin addadi dhalikal manfi misaluhu qawlu kali akharin anta lasta bi bakhilin maknahu anta karimun fahadan nafyu ja'a min waraihi isbatun wa kada qawlu tahawi wala syai'a yu'jizuhu ay li kamali kudratihi fa nafyun فنفع عنه الأجزاء لثبوت ذاته وهو القدرة فهذا النوع هو الوارد في الصفات المنفية عنه سبحانه. Nah, maka negasi itu ada dua macam. Negasi yang murni itu khalis murni, itulah negasi atau peniadaan yang tidak mengandung penetapan. Ya, artinya murni fi dalalatihi menunjukkan alal adam ketiadaan, yaitu ketiadaan sifat jelek. Contohnya anda ucapan anda kepada seseorang, engkau bukanlah seorang tukang bekam. Fa'inau laisa min waraihi itbatun. Maka tidak ada di balik kalimat ini mau menetapkan apapun. Wa dhanau dan negasi jenis ini laisa biwaridin, tidaklah terdapat dalam sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian peniadaan yang tidak murni, itulah negasi atau peniadaan yang tata doman mengandung secara tidak langsung sebutan penetapan. Menetap bi andala bi maknahu, artinya makna negasi tersebut menunjukkan ala subuti adanya kebalikan sifat jelek yang ditiadakan. Contohnya ketika anda berkata kepada kawan anda, antalas tabi bakhilin, anda bukanlah orang yang pelit. Maknanya adalah anda adalah karimun, seorang yang dermawan. Fa'adhan nafyu, maka peniadaan ini ja'a min wara'ihi, dibalik peniadaan ini terdapat maksud isbat, penetapan. Demikian juga perkataan Tohawi dalam matan Tohawiyah, wala syai'a yujizuhu, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Kenapa? Dikamali kudratihi, karena Allah adalah zat yang betul-betul kuasa. Fa'nafa, maka Tohawi meniadakan anu dari Allah al-ajizah, ketidakmampuan, disebut untuk menetapkan kebalikannya, yaitu al-qudrah, kekuasaan. Fahadhan nau, maka negasi jenis ini inilah yang terdapat dalam sifat-sifat jelek yang ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ala tahu anaka ula syair, tidakkah engkau ya, melihat ucapan penyair, ya, kubailatun la yarduhuna bidimmatin wa la yadimuna nasa habbata khawdalin. Ya, kabilah kecil itu yang sedikit anggotanya, dia tidak pernah melanggar perjanjian. Dia tidak pernah melanggar perjanjian, tidak pula pernah menyakiti dan mengganggu orang lain, meskipun cuma sebiji sawi. Ya, lama iktarona, maka di sini ada negasi. Negasi tidak melanggar janji. Ya, negasi dari roda, negasi dari zalim. Negasi di sini adalah bisa kita lihat berdasarkan konteks, berdasarkan siap, tidaklah bermaksud untuk memuji. Kenapa? Karena ada kubailah, kabilah kecil yang sedikit orangnya. Ya wajar, ini tidak pernah nyakiti orang karena memang tidak punya kekuatan. Wajar, tidak berani melanggar perjanjian, resikonya nanti habis. Lama atau nabi nafil khodari wa dhulmi anhum, maka tatkala bergandengan dengan peniadaan roda, pelanggaran janji dan kezaliman dari mereka, maka kau apa yang disebutkan sebelum bait tersebut dan setelahnya. Demikian juga karena tasghiruhum biqaulihi, kabilah tersebut dibentuk dengan tasghir kubayilah. Ulima, maka diketahuilah bahasanya yang dimaksudkan adalah ketidakberdayaan mereka dan kelemahan mereka, dan bukan sebagai kalimat pujian karena sempurnanya kekuasaan mereka. Dari mana kita tahu kalau negasi di sini tidak mengandung pujian? Tadi dikatakan madzakahu qablah hadzal bait, bait-bait sebelumnya, wabadahu dan bait-bait setelahnya. Adapun untuk bait ini ya sudah ada isyarat, yaitu kata-kata kubayilah. Demikian juga perkataan penyair yang lain, lakinna qaumi wa in kanu dzawi laisu minasyari fi syai'in wa in hana. Akan tetapi kaumku, wa in kanu dzawi, meskipun mereka adalah keluargaku, laisu minasyari fi syai'in, maka mereka tidaklah memiliki kejelekan sedikit pun. Kaumku, kabilahku itu tidak memiliki kejelekan sedikit pun. Wa in hana, meskipun dia hina, meskipun dia hina dan dihinakan, dia tidak pernah melakukan kejelekan sedikit pun. Tidak pernah menyerang, tidak pernah membalas. Wa in hana, meskipun hina. Maka tatkala iktarana bina fi syari anhu, maka peniadaan berbuat jahat dari mereka itu bergandeng dengan kata-kata ya dulu ala dhammihim, yang menunjukkan celaan. Ulima, maka diketahuilah bahasanya yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah menunjukkan ketidakberdayaan mereka dan kelemahan mereka. Kita lihat catatan kaki sebelumnya, catatan kaki dua. Yakni maminal amsalatin nafi, maka di antara contoh negas yang murni yang tidak mengandung pujian adalah perkataan penyair Qais bin Amr ibn Malik yang mengejek Bani Ajlan dengan mengatakan Idza Allahu ada ahlal lu'min wa riqatin, jika Allah memusuhi orang-orang yang jelek wa riqatin dan lembek, fa ada bani ajlan rohta bani mukbilin, maka bani ajlan ada memusuhi kelompok bani mukbil. Bani ajlan adalah kubayilah, adalah kabilah kecil yang tidak pernah melanggar perjanjian, tidak pula pernah mendzalimi orang lain meskipun seberat biji sawi. Wala yardunal ma'a ila asyiyatan, dan mereka tidaklah mendatangi oase, tidaklah mendatangi sumber air kecuali sore hari. Kenapa? Ya, berarti cuma ngambil sisa yang telah dipakai oleh orang. Mereka tidak mendatangi oase kecuali sore hari, bis asar, menjelang maghrib. Kapan itu? Idza sadara wuradu an kulli manhalin, ketika wurad orang-orang yang datang ngambil air telah sadara, telah pergi. Telah pergi an kulli manhalin, setelah mengambil semua air. Setelah mengambil semua air, itu begitu lemahnya kabilah tersebut. Mereka datang ke kuasa itu sore hari. Sore hari. Setelah apa? Setelah orang-orang pada yang ambil air untuk ternaknya dan sebagainya sudah pergi dan pulang. Dan yang tersisa tinggal air-air yang sisa saja. Maka ini baik sebelumnya dan baik setelahnya. Ya, tadi dikatakan bahasanya kita tahu kalau ini adalah negasi, murni negasi berdasarkan baik sebelumnya dan baik setelahnya. Ini dikutip dari Sya'ar wa Syu'ara karya Ibnu Qutaibah. Kemudian tadi lakin kaumi itu adalah perkataan Quraid ibn Unaif dari Bani Ambar, dan Bani Ambar adalah kabilah dari bagian dari kabilah Bani Tamim. Kisahnya ana ba'da Bani Syaiban aghar alaihi. Misalnya bahasanya sebagian orang dari Bani Syaiban menyerang dia, menyerang Quraid. Wa akhadhu, dan Iroh itu serangan tiba-tiba yang tidak terduga, semacam serangan malam hari, serangan menjelang subuh, itu Iroh. Wa akhadhu thalathina ba'iran lahu, dan mereka para penyerang mengambil 30 untanya. Bakhodalahu kaumuhu, kemudian kaumnya, tetangganya, kabilahnya itu tidak membantunya. Tidak ada yang kemudian ikut marah dan kita harus melakukan tindakan balasan. Tidak ada kaumnya yang demikian. Fastan jada bibani Mazin, akhirnya dia minta tolong, si Quraid ini minta tolong dengan Bani Mazin. Akhirnya fana habu Bani Mazin, merampas dari Bani Syaiban 100 unta. Wadafa'uha ilaihi, lantas 100 unta tadi dia mereka berikan kepada si Quraid. Faqala tilkal abyatal masyurata, maka lantas Quraid kemudian membuat beberapa bait yang kondang, yang awalnya adalah lau kuntum min mazinin lantas tahbih atau la tustabah ibili lam tastabih ibili banu luqai alqaitah min dihli bani syaibana, seandainya aku berasal dari kabilah Mazin niscaya unta-untaku tidak akan dimubahkan, artinya tidak akan dirampas oleh bani anak keturunan Laqitah. Anak keturunan Laqitah, Laqitah itu berarti ada tak makutah, berarti perempuan, laki itu anak temuan di jalan, tidak diketahui siapakah orang tuanya, ini dibuang di cakro dan yang lainnya, itu namanya latir. Ya, maka tidak akan dirampas oleh Bani Laqitah, oleh anak keturunan laki tok perempuan yang ditemukan di jalan min dihli bani Syaiban. Kalau dihli mana asalnya lalai, enggak tahu di sini pas apa enggak lalai. Memang kayaknya sepertinya kok enggak pas lalai. Ila akal, kemudian beliau mengatakan lakin qawmi wa in kanu du adadin dawi adadin, agak beda dengan yang ada di matan, akan tapi kaumku meskipun jumlahnya banyak laisu minasyari fi syai'in, mereka tidak berbuat jahat sedikitpun wa in hana meskipun hina. Ila angkal, sampai kemudian akhir baitnya adalah falaita li bihim qauman idza raqibu syannul ighata fursanan wa rukbana. Terus seandainya aku falaita li bihim qauman, seandainya bagiku dengan mereka qauman sekelompok orang, seandainya kaumku ada sekelompok orang yang jika menunggang kendaraan, menunggang hewan tunggangan, syannu menyerang, al-ighata serangan, serangan tiba-tiba, fursanan dengan naik kuda, warubanan dan dengan berkendaraan unta. Itu seandainya kalau kaumku adalah orang yang gagah berani, yang gagah berani, kalau nunggang hewan tunggangan maka akan menyerang dengan naik kuda atau naik unta. Kita lihat dhulun ada makna yang lain atau enggak. Dhul nasiya rufala dahisya tercengang. Lalai semuanya. Dahlun. Dahlun itu apa? Dahlun itu dahlun. Starnya apa? Dahlun. Kata kelalaian Bani Syaibana. Nah kemudian, nah itu kaidah penting berkenaan dengan mengkaji nama sifat Allah, yaitu peniadaan sifat dalam Al-Quran itu tujuannya bukan hanya peniadaan murni, peniadaan maksudnya adalah pujian, sehingga ya tadaman mengandung secara tidak langsung penetapan sifat kebalikannya. Walihada ya'ti al-ithbatu li sifati fi kitabillahi mufassalah wa nafi mujmalah. Oleh karena itu datanglah penetapan sifat dalam Al-Quran itu secara rinci, sedangkan negasi itu bersifat global. Yang ini aks kebalikan metode ahli kalam yang tercela. Maka ini, namun ini kaidah mimbabil ghalib. Kaidah mimbabil ghalib, bahasanya kebiasaan Al-Quran kalau menetapkan sifat-sifat pujian maka detail. Kalau meniadakan maka global, cuma laisa kamitsli syai'un dan sebagainya, meskipun tetap kita jumpai peniadaan yang detail wa mamassana min luhub dan sebagainya tadi yang telah kita baca. Kita lihat catatan kaki Ian. يأتي أحيانا وهو خلاف الأصل فالإثبات مجملا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، حيث لم يخص الأسماء اسما بعينه ولا صفة بعينها. الثاني نفي مجمل، أي نفي على سبيل العموم والشمول دون التعرض لصفات بعينها ليست مثل شيء ولا تعلم له سميا، أي لا تعلم له سميا، فقد يأتي خلافا للأصل النفي مفصلا. قال سبحانه: لم يلد ولم يولد وما مسنا من لغوب. نعم. Maka metode Al-Quran dan Sunnah dalam mengkaji nama dan sifat Allah itu dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama adalah penetapan sifat yang detail, yaitu Al-Itsbat, yaitu penetapan ala sabiyatain dengan menunjukkan masing-masing dari anggota atau anggota bagian dari nama dan sifat Allah tersebut. Yaitu Yanusu, yaitu menegaskan ala kulli ismin setiap nama dan sifat secara khusus. Misalnya dia mendengar, maha melihat, dia mengajak bicara kepada Musa. Waktunya di ahyanan dan terkadang datang, bahkan itu tadi kita sampaikan, ini kaidah akhlabi. Kaidah akhlabi ya. Yang ini dan ini menyelisih al-asal al-itsbat, penetapan secara global Allah memiliki nama-nama yang terindah. Lah baginya matsalul a'la, sifat-sifat yang paling luhur. Di mana Allah tidak mengkhususkan nama secara khusus, tidak pula sifat secara khusus. Kemudian yang kedua adalah nafyun mujmalun, negasi yang bersifat global. Ai nafyun yaitu negasi dalam bentuk umum, general, wasyumul dan luas cakupannya tanpa menyinggung sifat tertentu. Contohnya tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia, yang artinya engkau tidak akan mengetahui adanya sesuatu yang semisal baginya. Namun terkadang datang dan ini menyelisihkum asal peniadaan yang bersifat detail, lam yalid wa lam yulad. Contoh yang lain bama masana bil luhub. Ya, maka ini menyelisih tariqatu ahlil kalam yang tercela. Fa innahum, maka mereka ahlul kalam, mereka bawakan nafi al mufassal. Kalau peniadaan maka detail banget. Kalau menetapkan sifat yang mulia bagi Allah global. Contohnya mereka mengatakan Allah itu bukan jisim, bukan raga. Allah itu bukan bayang-bayang, syabah, bukan sosok. Mungkin syabah di catatan kaki Fatil Awal Tsani, syabah artinya saks, sosok. Ya, wala juzah, bukan raga, bukan rupa, bukan daging, bukan darah, bukan sosok, bukan jauhar, bukan arah. Ini istilah filsafat dalam bahasa Arab. Jauhar itu sesuatu yang berdiri sendiri. Arah itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia melekat pada yang lain. Ya, arah ya mungkin bebasnya arah itu sifat yang melekat kepada yang lain, boleh jadi dia warna atau yang lainnya. Itu Allah. Wala bidhi launin, dia Allah itu tidak punya warna, tidak punya bau, tidak punya rasa. Wala mujassa, tidak pula mujassa, catatan kaki. Di catatan kaki satu mujassa disebutkan di Tajul Aros, jas artinya sentuhan dengan tangan. Kal ijsas jassahu biyadi au ijtasahu, artinya masahu wala masahu, menyentuh dan menjentuhnya. Wa mawdi'uhu, dan tempat yang ada padanya tangan ketika menyentuhnya namanya majassa, namanya mujassa. Maka Allah itu bukan mujassa, tidak memiliki panas, tidak memiliki dingin, tidak memiliki basah, tidak memiliki kering, tidak panjang, tidak wala tulun, wala urdun, tidak memiliki panjang, wala urdun, pendek, tidak atau lebar, tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki dalam, wala istima'un, wala iftirakun, tidak berkumpul, tidak terpisah, tidak bergerak dan tidak tenang, tidak memiliki ba'dun ba'dun, bagian-bagian, tidak memiliki abu'adun, dari kata tabadun sama wa ajza'un dikatakan juz'un bagian, tidak punya jawarih anggota badan, wa atah dan anggota badan, walaysa bijihatin tidak memiliki arah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, walayuhitu bimakanun tidak ada tempat yang meliputi Allah dan tidaklah berlaku waktu bagi Allah. Walayajuzu alih tidak boleh bagi Allah itu al-mumasah bersentuhan, namun tidak boleh pula al-uzlah menyingkir, tidak pula boleh bertempat di satu tempat. Wala yusofu dan tidak disifati dengan satu pun sifat-sifat makhluk yang menunjukkan hudus barunya. Tidak pula yusofu bi anam muntahin, tidaklah disifati Allah, tidaklah disifati bahasanya dia adalah mutanahin, nanti akan berakhir, akan habis. Tidak pula disifati bi masahatin, memiliki ukuran. Wala dahabin fil jihad, tidak pula disifati pergi ke arah tertentu. Walaysa bi mahdudin tidak dibatasi, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wala tuhitu bihil aqdaru dan wala tahjubul astaru, maka takdir itu tidaklah meliputi Allah. Wala tuhjibul astaru dan satar atau penutup itu tidaklah menutupi Allah. Ila akhir manakala Abu Hasan al-Asyari anil Mu'tazila dan seterusnya yang diceritakan oleh Abu Hasan al-Asyari sebagai perkataan Mu'tazila. Yang diambil dari catatan kaki Maqalatul Islamin, Abu Hasan adalah Ali bin Ismail al-Asyari. Nah, seterusnya wafi hadihil jumlati haqqun wa babilun wa yurkaru dhalika liman ya'raful kitaba wa sunnata wahada nafiyu al-mujarradu ma'a qawmihi la madakhu fihi madha ma madakha fihi fihi isya'atu adabin adabin fa'ina kalau kulta lis sultani anta lasta bi zabbali wala kasahi wala khajami wala khaitu Ta'addabaka ala hadal wasfi wa inna kunta sadiqan wa inna ma takunu madihan madihan ida ajmaltan nafiyu nafiyya ajmaltan nafiyya fa qulta anta lasta masala misla ahadin min ra'iyatika min ra'iyatika anta a'la minkum wa ashrafa wa ashrafu wa ajalu fa idza ajmalta fil nafi ajmalta fil adabi. Naam. Wa fi hadhihi jumlah dalam kalimat di atas terdapat hak dan batil. Wa yadhharu dhalika dan ini adalah satu hal yang nampak. Ya, satu hal yang nampak jelas bagi siapa saja yang mengenal Quran dan Sunnah. Wa hadza nafi dan peniadaan al-mujarrad yang murni peniadaan, mujarrad sama dengan self. Maka nih di samping itu tidak mengandung pujian, juga mengandung unsur adab yang jelek kepada Allah. Sebagai pembanding, seandainya Anda berkata kepada seorang raja, ya, seorang raja, seorang penguasa, Anda katakan kepadanya, wahai sang raja, Anda bukanlah tukang sampah. Dan benar dia bukan tukang sampah. Anda bukan kasahin. Ya, kasah atau kusah itu da'ulil ibil ta'arujubihi, penyakit yang ada pada unta yang menyebabkan dia pincang. Ya, lumpuh bisa kita terjemahkan lumpuh. Tapi seperti ini pekerjaan. Kurang sapu ya. Tukang sapu. Bahasanya kayak tukang sapu. Tukang sapu. Kasah apa? Apa kasah? Tukang sapu. Ya, ini pekerjaan semua. Wala hajjam bukan tukang bekam. Oh iya, kanasa. Betul. Bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, bukan tukang sampo, bukan tukang bekam, bukan pula haik. Ada yang tahu haik apa? Tukang rajut. Rajut. Iya, haik, tukang tukang tenun ya. Tukang rajut tenun. Hirfatu hiyakahu ya nasu siap ya, menenun kain. La ada bahkan di saya sang raja akan menghukummu karena ucapan anda. Wa in kunta sadiqan, meskipun anda benar dan tidak bohong. Betul, raja itu bukan tukang sapu, bukan bukan tukang bekal dan seterusnya. Wa inna matakunu matihan, anda adalah seorang yang memuji sang raja jika anda melakukan global. Jika anda membuat negasi yang bersifat global, misalnya anda katakan anta lasta misla ahadin min ra'yatika, engkau tidaklah semisal dengan satu pun rakyatmu. Anta a'la minhum, engkau lebih tinggi daripada rakyatmu, lebih mulia dan lebih agung. Jika anda ajmalta fil nafyi, melakukan peniadaan secara global, ajmalta fil adabi, maka anda memiliki adab yang indah. Ma'aniha wa yaj'aluna ma tad'uha tad'uhu minal ma'ani wal alfabi wal muhkam alladhi yajibu itiqaduhu wa timaduhu wa amma ahdul haqqi wa sunnati wal imani wa yaj'aluna ma qalahu Allahu wa rasuluhu wal haqq ladhi yajibu tiqaduhu wa yajibu tiqaduhu, itu macamnya yajibu tiqaduhu wa timaduhu waladhi qalahu haulai imma ayyuridu ayyuradu anhu iradun jumalian au yubayyinu halahu tafsilan wa yahkumu alaihi kitabi wa sunnati wa la yahkumu bihi ala kitabi wa sunnati. Nah, bertabir dan mengungkapkan kebenaran dengan lafaz-lafaz syar'i yang Nabi ucapkan, lafaz-lafaz ilahi, itulah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Wal mu'atilah, orang mengkali sifat, mereka berpaling dari apa yang dikatakan oleh syari, dikatakan oleh Allah tentang nama dan sifatnya. Mereka tidak merenungkan makna dari sifat-sifat tersebut. Dan mereka jadikan makna dan kata-kata yang mereka buat-buat itulah sesuatu yang muhkam, yang wajib diyakini dan dipegangi. Adapun ahlul haq, yaitu ahlul sunnah, yaitu ahlul iman, mereka jadikan perkataan Allah dan Rasulnya itulah kebenaran yang wajib diyakin dan dipegangi. Waladhi qalahu haula, adapun perkataan mereka-mereka anu ta'til, maka kita respon dengan dua respon. Yang pertama, imma ayyuradu anhu, ya, kita masa bodoh dengannya, berpaling dan cuek dengannya. I'radan jumalian ay i'radan kulliyan, kita berpaling kulliyan secara total. Atau yubayyinu halahu, yang tokah mereka jelaskan keadaannya tafsilan secara rinci. Wa yuhakamu alaihi, dan dijadikanlah hakim. Wa yuhakamu alaihi, dan dijadikanlah hakim atas perkataan mereka dengan Quran dan Sunnah. Hakimnya adalah Quran dan Sunnah, mana perkataan yang benar dan yang tidak benar. Dan tidak yahkumu bihi, tidak boleh dijadikan hakim untuk mengadili Quran dan sunnah. Ya, wal maksud anna ghalibu aqaidihim as-suluh laysu bikada. Intinya mayoritas keyakinan mereka ahlu taktil adalah as-suluh, meniadakan. Laysu bikada, Allah tidak demikian. Adapun penetapan sifat terpuji, maka itu sedikit. Bahwa annahu alimun qadirun hayyun, paling-paling mengatakan Allah zat yang maha mengetahui, maha kuasa, maha hidup. Wa'arzaru nafi al-madhkur, dan mayoritas peniadaan yang tadi telah disebutkan, bukan jisim, bukan ini, bukan sosok, bukan ini, laisa mutalaqqa, tidaklah didapatkan dari Quran dan Sunnah, tidak pula dari turuq aqliyah, dari jalur akal, allati salakaha ghairuhum, yang ditempuh oleh selain mereka, yaitu orang-orang yang menetapkan sifat. Fa inna Allah Ta'ala qal, karena Allah Ta'ala berfirman, inilah peniadaan yang ditempuh oleh musbitu sifat, laisa kamitslihi syai'un. Kalau mereka peniadaannya bukan karena alasan Quran dan Sunnah, namun berangkat dari logika yang kata mereka mengharuskan meniadakan hal tersebut. Fa fi hadzal itsbat ma yuqarrihu ma'na an-nafi. Maka fa fi hadzal isbat, maka dalam penetapan ini huwa sami'ul basir, yuqarrir, itu menegaskan makna peniadaan laisa kamitslihi syai'. Fa fuhima, maka bisa dipahami bahasa yang dimaksudkan adalah bersendirinya Allah dengan sifat-sifat sempurna. Fa maka Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sifat yang ditetapkan oleh para rasul. Dan tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah dalam sifatnya, dalam namanya, dalam perbuatannya. Yeah. Mimma akhbaru nabihi an sifatihi. Yang telah akhbaru Allah kabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Dan kita yakini bahasanya lahu, Allah memiliki sifat-sifat yang tidak diketahui oleh ahadun min khalqihi, satupun makhluknya. Dalilnya perkataan rasulnya as-sadiq, seorang yang jujur, sallallahu alaihi wasallam, dalam doa ul qurabi, doa yang dianjurkan ketika diucapkan ketika orang dalam kondisi susah. Ya Allah, sehingga aku meminta kepadamu dengan semua nama, sama itabi nafsaka, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau hajarkan pada salah satu dari makhlukmu, atau, nah ini yang jadi mahalu syahid, engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Aku minta agar engkau jadikan ya Allah Al-Quran itu sebagai musim semi bagi hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang sedihku, wadahab dan penghilang hami wa khami, galauku dan galauku. Dan akan datang at-tambih, penyebutan pembahasan tentang jeleknya jalan mereka dalam penetapan sifat insyaallah ta'ala. Maka intinya walisa kalu syekh, tidaklah perkataan syekh atau hawi, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah, tidak termasuk peniadaan yang tercela. Maksudnya adalah peniadaan yang terpuji, yaitu peniadaan dengan maksud untuk menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah itu bisa ada yang mengalahkan Allah min syai'in, satupun makhluk di langit tidak pula di bumi. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Fana bahas subhanahu wa ta'ala, maka Allah isyaratkan fi akhir ayat, di akhir ayat, dalil intifa'il ajizi, kalau Allah itu tidak lemah atau tidak berdaya. Ya, dalilnya apa? Karena Allah itu sempurna ilmunya dan sempurna kekuasaannya. Karena yang namanya ketidakmampuan itu inamin sa'u, hanyalah muncul. Imma boleh jadi yang pertama, minat da'fi anil qiyami bima yuriduhul fa'il, karena ketidakmampuan untuk melaksanakan apa yang ingin dilakukan oleh pelaku. Apa itu? Qudrah, kelemahan dalam qudrah, kelemahan dalam skill, kelemahan dalam kemampuan, mungkin skill ilmu ya, bisa kita katakan ilmu, kemampuan dan secara fisik, kelemahan dari sisi kekuatan dan kemampuan. Yang kedua, orang itu tidak mampu melakukan satu hal, imma min adami ilmihi bi, karena dia tidak punya ilmu tentang, dia tidak punya skill. Maka orang itu tidak bisa nyupir mobil, ya, itu boleh jadi sebabnya cuma satu dari dua hal ini. Bisa jadi karena dia sakit, karena dia lumpuh, ya, maka tidak mungkin dia nyetir mobil. Bisa jadi dia sehat, ya, segar bugar, namun dia tidak punya ilmu tentang nyetir mobil. Nah, ya sudah. Ya, maka dia tidak punya kemampuan untuk nyetir mobil. Maka ajiz itu sebabnya adalah satu dari dua hal ini atau bahkan dua-duanya. Wallah, dan sedangkan Allah Ta'ala tidaklah hilang dari pengetahuan Allah apapun meskipun cuma seberat darah, dan Allah ditambah Allah Zat Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ilmunya sempurna, kekuasaannya sempurna. Waqad 'alima bi bada'ihil uqul, dan telah waqad 'ulima, dan telah diketahui dengan aksiomatis bi bada'ihil uquli wal fitri, dan sudah aksiomatis dalam akal dan fitrah bahasanya Allah itu zat yang sempurna kekuasaannya dan ilmunya. Fantafa al ajiz, maka tidak ada ajiz, ketidakberdayaan bagi Allah. Lima bainah wa bainal kudrati min at-tata', karena ajiz dengan kudrah itu satu hal yang bertolak belakang. Alasan yang lain, li anal ajiz, karena zat yang tidak mampu ngapa-ngapain, tidak layak untuk menjadi ilah. Ta'alallahu an dzikri dzalika uluwan kabira, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut, sifat-sifat yang jelek, uluwan kabira, setinggi-tingginya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.